Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah. Beberapa pelajaran penting dari Surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada dua ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-6 yang ke-7. Ayat ke-6 dan ke-7. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal ayatani al-akhiratani fafihima minal fawaid zikru ahwalin nas. Adapun dua ayat yang terakhir, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka di dalamnya terdapat pelajaran zikru ahwalin nas, penyebutan tentang keadaan-keadaan manusia. Qasamahumullahu ta'ala thalathata asnafin. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi manusia ke dalam 3 golongan. Mun'amun alaih wa maghdubun alaih wa dalun, yaitu mereka yang mendapatkan kenikmatan dan mereka yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka yang sesat. Ini 3 macam manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggolongkan manusia itu hanya ada 3 macam, yaitu orang yang Allah beri nikmat, orang yang Allah murkai, dan orang yang sesat. Dan ini terdapat di dalam 2 ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, menunjukkan golongan yang pertama, yaitu golongan yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, menunjukkan golongan yang kedua, adanya orang-orang yang Allah murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, menunjukkan golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang sesat. Siapakah ketiga golongan ini? Yang pertama, golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah para anbiya wa rusul, para nabi-nabi dan para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat berupa iman dan amal saleh serta para pengikut mereka. Sebagaimana hal ini ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Ini contoh di mana satu ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang lainnya. Dan di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada kaidah-kaidah. Di antaranya menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan hadis dengan hadis, menafsirkan yang perkataan sahabat dan tabi'in, dan yang paling terakhir menafsirkan dari sisi bahasanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Inilah orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu adalah para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan para nabi tersebut. Demikian pula para syuhada dan salihin. wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama dari kalangan mereka adalah para nabi dan rasul. Kemudian para siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada para rasul. Dan yang paling mulia dan adalah pemimpin mereka, yaitu As-Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian syuhada was-salihin, orang-orang yang mati di jalan Allah, dan orang-orang saleh yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan para nabi dan rasul. Baik, ini golongan yang pertama yang dimaksud dengan golongan yang Allah beri nikmat. Maka kita bisa ambil pelajaran dari sini, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, yaitu nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Qur'an was sunnah, dan nikmat mengamalkan ilmu tersebut. Jadi Allah maksudkan di sini, orang yang Allah berikan nikmat tidak sedikit pun nikmat harta yang Allah maksudkan, tetapi nikmat ilmu dan amal, nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathu al ilma, para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Jadi ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mengambil ilmu beliau. Jangan beramal tanpa didasari oleh ilmu. Tapi hendaklah kalian mengambil ilmu beliau dan mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang Allah berikan nikmat yang paling besar pada beliau berupa harta dan kekayaan, bukan pula jabatan, tetapi yang Allah berikan nikmat yang paling besar kepada beliau adalah nikmat ilmu dan amalan, nikmat iman dan amal saleh yang beliau wariskan kepada umatnya. Kalau masalah harta, bahkan sampai Nabi SAW meninggal dunia masih ada tersisa hutang Rasulullah SAW kepada seorang Yahudi, yakni barang beliau, baju besi beliau untuk dipakai berperang, itu masih tergadai pada orang Yahudi. Nabi SAW tidak mewariskan harta sedikit pun kepada umatnya, tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Inilah hakikat kenikmatan yang sebenarnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Baik. Adapun yang dimaksud dengan al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai, wad-dhalin, dan orang-orang yang sesat, itu adalah Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih di dalam menafsirkan al-maghdubi alaihim walad-dhalin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkannya. Ini contoh yang kedua, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau contoh yang pertama, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, nah sekarang contoh yang kedua, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang mulia Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yahudu al-maghdubun alaihim. Al-yahudu maghdubun alaihim. Wan-nasara dhullalun. Yahudi, mereka lah yang dimurkai. Sedangkan Nasara, mereka lah yang sesat. Dalam lafaz yang lain, al-maghdubi alaihimul yahud wad-dhalinan nasara. Orang-orang yang dimurkai, yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah adalah Yahudi, dan orang-orang yang sesat, yang dimaksud di dalam surat ini adalah orang-orang Nasrani. Ini penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang kita minta setiap hari, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Itu maknanya, jangan jadikan aku seperti Yahudi atau seperti Nasrani. Baik. Walaupun kedua golongan ini memiliki sifat yang sama, sama-sama dimurkai dan sama-sama sesat. Jadi Yahudi dimurkai dan juga sesat sekaligus. Demikian pula Nasrani, mereka sesat juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kata para ulama, dimurkai adalah sifat yang lebih khusus bagi orang-orang Yahudi, karena penentangan mereka terhadap wahyu yang Allah turunkan, bahkan sampai membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan Allah sifatkan mereka seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, mal'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Akibat penentangan orang-orang Yahudi terhadap para rasul, maka Allah melaknat mereka dan murka kepada mereka dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini sebagian orang Yahudi dahulu, karena saking murkanya Allah kepada mereka, Allah jadikan di antara mereka kera dan ada yang dijadikan babi. Waliyadzubillah. Sedangkan yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penyebutan sesat adalah sifat yang lebih khusus bagi mereka. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-77, Allah berfirman, "Qad dhallu min qabl." Mereka telah sesat sebelumnya. "Wa adallu katsira." Dan mereka menyesatkan banyak orang. "Wa dallu an sawa'is sabil." Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ini orang-orang Nasrani. Baik. Maka inilah tiga golongan. Ya. Golongan yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Golongan yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dan golongan yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kata Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, "Wala a'lamu bainal mufassirin fi hadha ikhtilafan." Aku tidak tahu apakah ada khilaf di antara para ulama mufassirin di dalam masalah ini. Artinya, hal ini sudah menjadi kesepakatan atau ijma seluruh ulama bahwa tiga golongan yang dimaksud adalah para nabi dan rasul serta pengikut mereka, kemudian orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan orang yang sesat adalah Nasrani. Iya, ulama seluruhnya sepakat ini yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Asy-Syaikh rahimahullahu taala mulai menjelaskan apa penyebab golongan yang pertama mendapatkan kenikmatan, dan apa penyebab golongan yang kedua mendapatkan kemurkaan, dan juga apa penyebab golongan yang ketiga itu sesat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fal maghdubu 'alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal." Mereka, orang-orang yang dimurkai itu adalah ahlu ilmin, orang-orang yang memiliki ilmu, laisa ma'ahum amal, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Wadduluna ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmin. Sedangkan mereka yang sesat adalah ahli ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Mari kita perhatikan ini dengan baik. Dua penyebab kemurkaan Allah dan tersesatnya manusia. Yang pertama, karena mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sampai dikatakan mereka mengenal bahwa Nabi SAW benar-benar seorang Rasul seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu betul bahwa beliau SAW seorang Nabi dan Rasul, tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mereka amalkan. Mereka tahu Islam, agama yang hak, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Sebaliknya, orang-orang yang tersesat karena mereka beribadah bukan dengan dasar ilmu tapi berdasarkan kebodohan, yaitu bid'ah di dalam agama. Tidak mencontoh Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka buat cara-cara baru di dalam beragama bukan berdasarkan ilmu Al-Quran, bukan pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai pada akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahayanya bid'ah, bahaya kebodohan di dalam agama. Oleh karena itu, pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari sini, bahwasannya sababu khuruji anit tariqil mustaqim huwal inad wal jahl. Sebab keluarnya seseorang dari jalan yang lurus adalah sifat penentangan dan kebodohan. Sifat penentangan adalah sifat orang-orang Yahudi, dan sifat kebodohan adalah sifat orang-orang Nasrani. Sifat yang sangat melekat pada mereka. Orang Yahudi sudah mengetahui kebenaran, tapi mereka menyombongkan diri. Mereka tolak kebenaran itu, mereka tentang. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka beribadah kepada Allah bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kebodohan, berdasarkan bid'ah yang mereka buat-buat di dalam agama. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka buat bid'ah di dalam agama. Beribadah itu kepada tiga, yaitu kepada Allah, kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kepada ibunya Maryam alaihissalam. Mereka buat bid'ah di dalam agama. Baik. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Man 'abada Allah bi jahlatin afsada akthar mimma aslah." Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, dia lebih banyak merusak dibanding berbuat kebaikan. Demikian pula kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, "Al-jahlu aslu kulli syarr." Kebodohan itu adalah sebab atau pokok segala macam keburukan. Ya. Jadi ini dua sebab yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama karena sombong, tidak mau mengikuti kebenaran. Sudah tahu dalil, sudah tahu wahyu yang diturunkan Allah, lalu Allah murkai mereka. Yang kedua, mereka yang sesat beribadah kepada Allah tanpa didasarkan oleh ilmu. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, wa in kana sababun nuzul fil yahudi wan nasara fa hiya likulli man ittafafa bidzalik. Walaupun sebab turunnya ayat ini pada Yahudi dan Nasrani, tetapi maknanya umum mencakup setiap yang bersifat dengan dua sifat ini, yakni siapa yang bersifat dengan sifat Yahudi maka dia tergolong seperti mereka, dan siapa yang bersifat seperti sifatnya Nasrani dia tergolong seperti mereka. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la tabi'tumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka mau masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi akan ada di antara umat ini yang Nabi SAW telah peringatkan, jangan sampai kalian menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang menentang kebenaran, dan mereka yang sudah mengetahui suatu ilmu namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sifatnya orang Yahudi. Yang kedua, mereka yang rajin beribadah kepada Allah tetapi beribadah bukan dengan dasar ilmu, tapi namun berdasarkan kebid'ahan di dalam agama, bukan berdasarkan ilmu. Mereka mengikuti sifat-sifat orang-orang Nasrani. Ats-tsalits, lalu beliau menjelaskan, hendaklah kita mengikuti golongan yang pertama. Yang ketiga, kata beliau, man ittasafa bil ilmi wal amal wa huwa al mun'am alaihim. Mereka adalah orang-orang yang bersifat dengan ilmu dan amal, dan merekalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Inilah yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, yaitu para nabi dan rasul yang bersifat dengan ilmu dan amal. Mereka selalu menuntut ilmu dan mereka selalu mengamalkan ilmunya. Mereka inilah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Maka penting sekali seorang mukmin itu untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Sebab kalau tidak, dia akan masuk ke dalam golongan Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, atau dia akan masuk ke dalam golongan Nasrani yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini subhanallah, begitu pentingnya masalah ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengucapkannya, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai digolongkan kepada Yahudi dan Nasrani, jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang sudah mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, dan jangan pula digolongkan kepada orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka ayat ini peringatan kepada para ulama dan kepada para ahli ibadah sekaligus. Kepada para ulama, kepada para talabatul ilmi, ingat, kalian harus mengamalkan ilmu kalian. Dan kepada ahli ibadah diingatkan juga, hati-hati, jangan beramal tanpa ilmu. Jangan beramal hanya berdasarkan semangat belaka, tapi harus menuntut ilmu dulu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu wajib sebelum perkataan dan perbuatan. Iya. Jadi kita diperintahkan untuk selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ya Allah, golongkan aku ke dalam jalannya orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini kewajiban setiap muslim, wajib menuntut ilmu. Bukan cuma kewajiban, setiap hari kita minta kepada Allah agar dapat meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkan ilmu tersebut. Maka sangat mengherankan kalau kita minta kepada Allah ilmu tapi kita tidak mau menuntut ilmu. Baik. Lalu juga sangat mengherankan, kita sudah memiliki ilmu tapi kita tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Dan juga apabila kita beribadah tanpa didasari oleh ilmu, padahal setiap hari kita minta, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmu tersebut, dan jangan pula jadikan aku orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, kaidah di dalam ibadah, tidak boleh beramal tanpa didasari oleh ilmu. Haram hukumnya beribadah kecuali ada dalilnya, kecuali ada ilmu kita tentang itu. Ini harus kita camkan baik-baik kaidah yang dijelaskan para ulama. Ya, kaidah ini seperti rumus kalau dalam matematika. Ya. Bahwasannya haram hukumnya beribadah sampai kita tahu ilmunya tentang itu. Demikian pula suatu keyakinan, jangan kita yakin sampai kita tahu ilmunya tentang itu. Apakah ilmu dari Al-Quran ataukah dari As-Sunnah? Seperti Nabi SAW telah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Jadi penting sekali berilmu dulu sebelum beramal. Tahu dulu apakah amalan ini benar-benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cuma buatan-buatan orang. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Ilmu tentang amalan tersebut apakah berdasar dari sumber ilmu yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau tidak, maka jangan diamalkan. Kalau belum tahu, jangan diamalkan. Karena jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti orang-orang Nasrani, beramal tanpa didasari oleh ilmu. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini adalah isnadun ni'mah lillahi wahdah, menyandarkan kenikmatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini nikmat itu disandarkan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Dan ini bagian dari tauhid. Sehingga apabila seorang menyandarkan suatu nikmat kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Di dalam rububiyah, karena dia tidak menyandarkan suatu nikmat kepada penciptanya. Sedangkan di dalam uluhiyah, karena dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Karena di antara bentuk kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan, kita sandarkan nikmat itu kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan yang kita dapatkan. Baik. Dan Allah telah mengingkari orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, ayat ke-83, ya'rifuna nikmat Allah summa yungkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini peringatan Allah terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini adalah seperti orang yang mengatakan, hada mali waristu min abai, ini adalah hartaku, aku wariskan dari nenek moyangku. Ucapan ini, kata para ulama, bisa termasuk syirik, bisa juga tidak syirik. Yang pertama, tidak syirik kalau cuma sekedar pengabaran, tidak apa-apa. Kalau kita misalkan mengatakan mobil ini alhamdulillah dibelikan ayahku, iya, ini tidak apa-apa, cuma sekedar pengabaran. Tetapi yang kedua, dia termasuk syirik kalau dinisbatkan kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia melupakan yang menciptakan kenikmatan tersebut, yang memberikan kenikmatan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa termasuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, kalau dia yakini pencipta kenikmatan itu adalah selain Allah. Dan syirik kecil, selama dia masih meyakini itu adalah dari Allah, hanya saja dia sandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini terdapat peringatan bagi kita, semua nikmat yang kita raih di dalam kehidupan dunia ini adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan seharusnya kita sandarkan hanya kepada Allah. Pelajaran terakhir yang sudah kita sebutkan tadi, cuma kita ingatkan lagi bahwasannya sebab keluarnya seseorang dari jalan yang lurus adalah penentangan dan kebodohan. Ini penting sekali untuk dipahami. Sebab sesatnya seseorang, sebab seorang mendapatkan kemurkaan dari Allah, itu karena penentangan dan kebodohan. Penentangan kepada kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah, atau sebaliknya, dia tidak mengerti kebenaran tersebut. Ini menyebabkan seorang itu keluar dari as-siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim ghairil maqdubi alaihim waladdolin, jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari dua ayat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah. Masih ada pelajaran-pelajaran yang lain yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Blas Sufyan berkaitan dari ayat dari surat Al-Fatihah. Dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin bertanya silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan 08 5353 02 03 04. Bagi yang tidak memiliki alat komunikasi, bisa saja kirimkan melalui surat atau menulis surat, dikirimkan ke Mahad An-Nur Al-Azhari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sinangsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Afadol. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan kata Ustaz, kita boleh minta didoakan kepada orang yang saleh yang masih hidup, dan jangan minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau begitu, doakan saya agar dimudahkan dalam mengajarkan soal-soal ujian dan mudah-mudahan saya lulus. Allahumma amin. Kita saling mendoakan. Baik. Afwan Ustaz, tadi Ustaz bilang ada 104 atau 114 surat menjadi kitab, menjadi tiga kitab, Taurat, Injil, Al-Quran. Gimana dengan kitab Zabur? Pertama maksudnya 104 kitab, bukan 114 surat. Yani kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan satu asar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian dari 104 kitab tersebut, seluruh maknanya telah tercakup di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana dengan kitab Zabur? Kitab Zabur masuk dalam 104 kitab tersebut, dan kandungan kitab Zabur sudah termasuk di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu maksudnya. Bagaimana cara bertobat kepada Allah? Apa dengan sholat malam? Cara bertobat kepada Allah minimal harus mengamalkan tiga hal. Yang pertama, menyesali dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad di dalam hati tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa depan. Demikian pula harus disertai dengan keikhlasan dan dilakukan pada waktunya. Yakni seorang bertobat karena Allah semata, bukan karena sekarang sudah tidak mampu lagi melakukan suatu maksiat, karena sudah tidak ada duit, atau sudah sakit-sakitan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dilakukan pada waktunya, yakni sebelum datang kematian, sebelum sekarat atau sebelum matahari terbit dari barat. Itu cara bertobat. Adapun dengan sholat malam, itu merupakan hal-hal yang bisa membantu taubatnya seseorang, ya, dengan berdoa kepada Allah agar menerima taubat kita pada sholat malam. Demikian pula hal-hal yang bisa menutupi kesalahan di masa lalu. Iya, ini pentingnya memperbanyak ibadah di antaranya sholat malam. Baik. Ustaz, setelah wirid sholat fardu lalu membaca sholawat munjiah, ditambah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din sampai selesai, apa boleh Ustaz? Ditunggu jawabannya, terima kasih. Saya tidak tahu dalilnya tentang sholawat ini dan doa ini. Maka hendaklah kita menjauhi doa-doa yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Maka saya nasihatkan untuk memiliki kitab doa-doa yang sahih, ya, seperti Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Dan ini kitab sudah diterjemahkan, ya, diterjemahkan oleh banyak penerbit di Indonesia, bukan satu penerbit. Bentuknya juga kecil seperti buku saku. Ini kita sarankan untuk membaca buku tersebut untuk melihat doa-doa yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ustaz sedang baca Al-Quran, tiba-tiba mendengar azan, padahal belum selesai satu surat, yang baik dilanjutkan atau ditunda? Mohon dijawab Ustaz. Bisa ditunda dulu, selesaikan satu ayat, gak perlu harus satu surat, satu ayat, lalu menjawab azan, baru dilanjutkan kembali membaca Al-Quran. Ustaz, benarkah malam Jumat Kliwon lebih baik dari hari-hari biasa untuk berdoa tengah malam? Dari Bapak Supriyadi Cimaragas. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali kalau malam Jumat Kliwon itu lebih afdal dibanding hari-hari yang lain. Dan juga tidak ada dalil kalau malam Jumat Kliwon adalah malamnya hantu-hantu dan syaitan, ya, sehingga malam itu sangat angker dan berbahaya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Itu hanya khurafat, hanya bid'ah-bid'ah, dan hanya tipuan-tipuan syaitan untuk menyesatkan manusia. Baik. Pak Ustaz, saya jadi makmumnya seorang imam yang biasa ziarah wali, biasa memperingati maulid dengan mengadakan manisan satu bulan sekali kumpul, kadang beribu orang sholat di masjid, di depannya imam ada makam pak kiainya, dan saya seringnya ikut masjid yang tiada kuburannya. Saya bingung harus mengambil langkah yang mana Ustaz. Mohon dijawab, terima kasih. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya di depannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut. La tusallu, la tajlisu ala al-kubur wa la tusallu ilaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan kalian salat menghadapnya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat salat. Maka hukumnya haram dan akan mendapat laknat Allah sholat di kompleks pekuburan, apakah menghadap kuburan atau di atas kuburan atau di sampingnya atau di belakangnya, ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama berpendapat berdasarkan hal itu sholatnya tidak sah sebab ada kata laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, tidak boleh sholat di situ, cari masjid yang lain. Adapun soal imamnya, kalau dia melakukan kesyirikan seperti ziarah wali untuk berdoa kepada wali tersebut, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebab doa itu ibadah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan dia sebagai imam. Baik. Pak Ustaz, saya dulu biasa pimpin tahlilan, tapi sekarang enggak lagi. Dan sudah lama berhenti. apakah Allah akan mengampuni saya? Mohon doanya Pak Ustaz, dan saya ingin ikut pengajian kepada Salafiyah. Dari Ibu Asih, Pasir Ipis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah taubat dari perbuatan bid'ah. Dan ini sebenarnya sesuatu yang amat sulit. Amat sulit bertobat dari kebid'ahan dibanding dari kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah, berbuat keburukan, tapi dia menyangka berbuat kebaikan. Jadi sulit dia diharap bertobat. Sedangkan orang yang berbuat maksiat pada umumnya tahu yang mereka lakukan itu salah, sehingga lebih besar kita harapkan untuk bertobat. Oleh karenanya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Sebab demikian, bid'ah itu sangat sulit diharapkan orang bertobat darinya, karena dia belum tahu itu benar atau salah. Malah kesalahan itu dia anggap kebaikan, sampai mereka ciptakan istilah bid'ah hasanah. Padahal dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dharalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah kalau Allah memberikan taufik untuk bisa bertobat dari kebid'ahan. Iya. Dan Allah akan mengampuni semua dosa, hatta dosa kesyirikan dan kekafiran sekaligus. Banyak para sahabat dahulu melakukan kekafiran dan kesyirikan, tapi ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah terima taubat mereka dan Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Jangan-jangan saya tidak diampuni. Ini termasuk prasangka buruk kepada Allah. Ya, tapi harus berprasangka baik. Insyaallah taala dosa-dosa kita diampuni. Namun juga tidak memastikan pasti dosa saya diampuni, pasti saya masuk surga. Ini tidak boleh. Tapi kita berprasangka baik, kita katakan insyaallah taala dosa-dosa saya akan diampuni. Kalau benar-benar kita memenuhi syarat-syarat taubat seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Yakni menyesali perbuatan dosa tersebut, meninggalkannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa depan, dan niatkan dengan ikhlas karena Allah, dan dilakukan pada waktunya, yakni sebelum kematian datang menjemput. Insyaallah taala semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita hamil dan menyusui mengganti puasanya dengan fidyah, apa boleh? Karena kata Ustaz, saya bayarnya dengan fidyah, terus apa dalilnya? Yang kita katakan bukan dengan fidyah, tapi harus membayar puasanya itu kalau sudah mampu melakukannya. Iya. Ini yang rajih, yang sahih dari pendapat para ulama, bahwasanya wanita hamil dan menyusui disamakan seperti musafir berdasarkan hadis yang sahih, inna allaha wada'a 'anil musafiri syatra shalati wa 'anil hubla wal murdi as-siyam. Sungguhnya Allah meringankan bagi musafir itu separuh salat, dan dari dan juga dari wanita hamil dan menyusui puasa itu diringankan. Artinya kalau tidak mampu, maka dia seperti musafir. Kapan dia sudah mampu, hendaklah dia berpuasa. Ya, musafir boleh berbuka ketika dia sedang safar. Kalau dia sudah mukim, dia ganti puasanya. Demikian pula ibu hamil dan menyusui, dia tidak perlu bayar fidyah, tetapi ganti puasa kalau sudah mampu. Baik. Ustaz, kami penggemar berat kajian subuh. Jenis berat ceritanya ini. Tapi bagaimana ya? Kayaknya taklim sekarang lama sekali. Padahal kami ingin ikut sampai selesai, tapi perjalanan ketabrak lelah dan aktivitas pagi Ustaz. Dan semua kru RDS semangat terus ya. Semoga Allah membalas semua amal baik semua. Amin. Ya kalau capek istirahat aja dan bisa mendengarkan kembali, mungkin mendengarkan rekamannya. Ya mungkin lama, cuma lama tanya jawab saja. Kalau taklimnya sebentar aja, sebab kasihan orang-orang yang bertanya perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan mereka. Ini karena banyaknya pertanyaan, taklimnya jadi agak lama. Jadi seperti itu bisa mendengarkan rekaman kembali atau bisa mendengarkan pada waktu yang lain. Baik. Ustaz Afwan tanya, bagaimana lafaz doa berlindung dari kepikunan? Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah, malas, takut, bakhil, pikun, dan azab kubur. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr. Apakah ta'awudz dibaca setiap rakaat dalam sholat? Ini masalah khilaf para ulama yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah dibaca setiap rakaat dalam sholat, dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Apa hukumnya mengeraskan doa, zikir dan melakukannya? Hal itu telah dilarang oleh Nabi SAW seperti dalam hadis Abu Musa dalam riwayat Muslim, ketika para sahabat bertakbir dengan keras, berdoa dengan keras dalam satu perjalanan, maka Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Wahai manusia, kasihani diri kalian, sesungguhnya kalian tidaklah sedang berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu bersama kalian. Kenapa harus mengeraskan zikir? Kenapa harus mengeraskan doa? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha dekat. Baik. Orang mau pergi haji di rumah mengadakan kajian dulu. Lalu di ujung dikunjungi orang banyak berbondong-bondong sampai pada membawa makanan. Seikhlasnya untuk disedekahkan di situ. Bagaimana keadaannya yang seperti itu, dibolehkan atau tidak? Kalau itu dianggap sebagai bagian dari ritual haji, maka itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Tidak ada ritual haji seperti itu. Iya. Tapi kalau cuma sekedar kajian biasa tanpa dihubungkan dengan ritual haji, iya, yang tidak dikhususkan ketika mau berangkat haji saja, apalagi kalau mau belajar manasik haji yang benar, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi hal itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan ritual haji, dengan ibadah haji. Baik. Pak Ustaz, benarkah kalau mengkafani wanita selain yang tiga lembar, ada sarungnya, celana, baju dan tudungnya? Yang paling penting adalah dengan menggunakan kain yang tebal dan menutupi seluruh tubuhnya. Kain yang tebal dan menutupi seluruh tubuhnya. Dan laki-laki sama dengan wanita dalam masalah kafan. Tidak ada dalil yang membedakan. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, bahwasannya laki-laki itu sama dengan wanita dalam masalah kafan. Tidak ada yang membedakan. Baik, wallahu'alam. Jadi yang paling penting, kainnya lebar dan menutupi seluruh tubuhnya dan juga tebal. Baik. Pak Ustaz, bagaimana tafsirannya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47? Dan kalau itu tidak dilaksanakan, tidak termasuk negara yang ingkar Al-Quran. Baik. Ini masalah firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum, yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan atau dengan hukum Islam, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang berikutnya, mereka adalah orang yang zalim dan mereka adalah orang yang fasik. Sebelumnya yang fasik, kemudian yang zalim. Baik. Ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Jassas rahimahullah ta'ala, ahli tafsir, inilah salah satu penyimpangan Khawarij, bahkan akar penyimpangan mereka. Ketika mereka memahami ayat ini, tafsirannya tidak seperti yang ditafsirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berdasarkan ayat ini, mereka mengkafirkan seluruh orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, khususnya pemerintah kaum muslimin. Makanya Imam Syarif berani mengebom di masjid karena menurut anggapannya polisi-polisi itu sudah kafir. Dan masjid itu bukan lagi rumah Allah, tetapi dia seperti masjid dirar yang dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akar kesalahpahaman mereka. Ini harus dipahami, ya. Baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, harus dipahami akar sebenarnya apa penyimpangan mereka, sehingga mereka melakukan suatu kesalahan yang besar, tapi mereka mengatasnamakan itu jihad. Ini diantaranya akar kesalahan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad, maupun ayat-ayat tentang berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para sahabat menafsirkan ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibn Tawus, وَلَيْسَ كَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, itu tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Perhatikan, ini ucapan generasi salaf. وَقَالَ الثَّوْرِ, dan berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Ibn Jurayd dari Atha, bahwa beliau berkata kufrun duna kufrin wa zulmun duna zulmin wa fiskun duna fiskin, bahwa maksud ayat tersebut kafir yang kecil, zalim yang kecil, fasik yang kecil, artinya tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Al-Imam Waqi' meriwayatkan dari Sa'id Al-Makki dan dari Tawus, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, kata beliau, لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ مِنَ الْمِلَّهِ, bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Artinya kafir, kufur asgar. Ya, ada kufur akbar dan ada kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala Ibnu Abi Hatim, حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن جبير عن طاووس عن ابن عباس dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه, bukan kekafiran yang kalian pahami, yaitu kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma dalam firman Allah waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maknanya adalah laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayh, bukan kekufuran yang mereka pahami. Innahu laisa kufran yankulu anil millah kufrun duna kufrin, sesungguhnya bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tetapi yang dimaksudkan adalah kufur kecil. Kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini asalnya, ini dasarnya maksud kekafiran di dalam ayat ini. Tapi mereka tidak memahami Al-Quran tersebut sebagaimana pemahaman salaf yang telah kita sebutkan dari sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah pentingnya mengikuti manhajus salafi di dalam memahami dalil, di dalam memahami ayat. Ya. Kalau tidak memahaminya dengan baik, maka pada akhirnya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin, terutama pemerintah kaum muslimin, sehingga mereka berani membunuh kaum muslimin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di negeri kita ini, maupun di negeri-negeri yang lain. Baik. Lalu ulama menjelaskan, kapan dia, kalau begitu, menjadi kafir keluar dari Islam? Ya. Itu pada tiga keadaan. Pada tiga keadaan. Yang pertama, kalau dia membolehkan atau menghalalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum peninggalan Belanda. Kalau dia katakan ini boleh, walaupun dia yakini hukum Islam itu yang terbaik, tapi dia katakan tidak apa-apa pakai hukum Belanda, kan bagus. Maka ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini kufur akbar. Yang kedua, kalau dia meyakini hukum Belanda itu atau hukum-hukum yang lain seperti hukum-hukum internasional yang ada di PBB, kedudukannya atau kebagusannya sama dengan hukum Islam, maka ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau dia meyakini hukum yang dibuat manusia itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang menyebabkan kekufuran. Lalu, apakah seorang muslim kalau sudah melakukan kekafiran besar seperti itu langsung dikafirkan? Ini juga permasalahan yang lain. Tidak langsung dikafirkan seperti itu. Ini permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain lagi, kalau dia sudah kafir, siapa yang berhak menghukum? Ini dua permasalahan yang perlu dipahami dengan baik. Dan ini sesuai dengan pertanyaan. Mohon dijelaskan kembali bahwa khawarij tidak dikafirkan kecuali kalau mereka menghalalkan untuk membunuh muslimin. Bukankah perbuatan mereka mengebom muslimin yang sedang sholat di masjid menunjukkan bahwa mereka memang telah menghalalkan hal itu? Jadi kita katakan benar, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, dan ini termasuk kekafiran. Hanya saja, dengan seorang muslim yang melakukan perbuatan kekafiran, itu tidak otomatis langsung menjadi kafir. Karena terkadang, orang yang memiliki syubhat, orang yang bodoh, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam satu hadis, satu kisah. Ada orang yang berwasiat, kalau saya mati, tolong jasad saya dibakar sampai jadi debu, kemudian dilempar di laut. Ya. Jadi hilang habis. Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabku lagi. Kira-kira begitu pandangannya. Iya. Lalu ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan, "Kenapa kamu melakukan itu?" Iya. Ya, singkatnya, intinya dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Lalu dia menjawab, "Karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala." Pada akhirnya dia dimaafkan, dia diampuni. Baik, dan juga firman Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan engkau mengadab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Tersalah di situ beramal tanpa ilmu bagi orang-orang yang tidak mampu menuntut ilmu, di antaranya ya. Di antara bentuknya tidak mampu menuntut ilmu. Seperti orang-orang yang terlahir dalam keadaan tuli, tidak mendengarkan sama sekali, atau buta, tidak bisa melihat, sehingga dia tidak mampu sama sekali untuk belajar. Maka seperti ini tidak langsung dikafirkan. Ini sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari pengkafiran. Atau dia memiliki ta'wil, memiliki syubhat, yang dia kira pemahamannya seperti itu, padahal tidak. Ya, terkadang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala lebih jelas masalah ini akan kita bahas dalam satu pembahasan tersendiri. Namun yang paling penting dipahami di sini, tidak setiap muslim yang berbuat kekafiran langsung dikafirkan. Perlu dijelaskan dulu, perlu ditegakkan hujah. Demikian pula yang berhak mengkafirkan atau memvonis kafir seseorang, bukan setiap orang, tetapi itu hak para hakim. Kalau dalam suatu negara, itu hak hakim, hak para ulama besar, bukan hak setiap orang memvonis kafir setiap orang yang melakukan kekafiran dari kalangan kaum muslimin. Iya. Oleh karenanya, orang yang berbuat kekafiran, orang yang murtad sekalipun, pindah agama, ketika dihukum, dia diminta taubat dulu. Dia diminta taubat dulu. Ya, baru kemudian dihukum. Baik. Jadi, itu maksudnya. Iya. walaupun dia menghalalkan darah kaum muslimin, tetapi untuk mengatakan dia itu kafir, maka perlu kaidah-kaidah ya, yang harus terpenuhi di dalamnya. Iya. Kemudian, kalaupun dia kafir, atau kalaupun orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah itu sudah benar-benar kafir, siapa yang berhak menghukum mereka? Itu bukan setiap muslim. Bukan setiap muslim membawa bom lalu dilempar ke kantor polisi misalkan. Ini tidak benar. Atau sebaliknya mereka menghancurkan tempat-tempat maksiat. Ini tidak benar. Yang berhak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan kekerasan seperti itu hanyalah pemerintah kaum muslimin. Hanya waliul amr, bukan setiap anggota masyarakat. Karena kalau dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, yang ada bisa membawa kemungkaran yang lebih besar. Padahal syarat mengingkari kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang semisalnya, apalagi kalau sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar, seperti yang terjadi saat ini. Orang jadi menganggap jihad itu jihad yang suci, jihad yang disyariatkan. Mereka jadi menganggap jihad itu seperti terorisme, akibat ulah dari sekelintir orang yang tidak mengerti jihad yang benar. Dan Islam dianggap sebagai agama kekerasan. Belum pula menasihati, belum pula mendakwahi orang-orang yang berbuat kesalahan, langsung dibom atau langsung dihancurkan. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baik, mohon maaf masih banyak pertanyaan yang lain yang belum bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala bisa kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.